Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatu fillah wa ikhwatu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam dan juga nikmat kesempatan dan juga banyak nikmat lainnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kajian ilmiah Islam mahasiswa yang diselenggarakan oleh FKIM Yogyakarta dan juga bekerjasama dengan UKMI Al-Farizmi ST Denas Yogyakarta. Kajian ini akan diisi oleh yaitu Al-Ustaz Abu Salman BA. Beliau riwayat pendidikan beliau yaitu SD sampai SMA yaitu di Magelang. Kemudian beliau lulusan dari Mediu yaitu Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Sekarang beliau memiliki satu istri dan memiliki 5 anak. Kemudian aktivitas beliau sekarang yaitu wira swasta, kemudian sebagai pengisi rutin bedah buletin atau hit di Radio Muslim. Kemudian beliau juga aktif sebagai pengajar Mahdi Ilmi Yogyakarta. Kemudian aktivitas beliau yang lainnya itu jadi pemateri khutbah di masjid-masjid sekitar kampus UGM. Kemudian untuk acara pada pagi hari ini yaitu kita mulai pukul 9.15 sampai untuk sesi pertama sampai pukul 10.15. Kemudian istirahat 15 menit sampai pukul 10. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi yang kedua yaitu sampai pukul 11. Kemudian yang terakhir yaitu sesi yang ketiga yaitu sesi pertanyaan dan sesi door prize. Untuk pertanyaan untuk yang awat bisa dapat dikirim ke SMS ke 089-699-423-145. Untuk yang iwan mungkin bisa langsung ditanyakan ke ustadznya dengan cara mengajukan tangan. Untuk mempersingkat waktu kita mulai saja kajian ini. Tafadhal ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn 'Abdillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الكلام كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya satu kesempatan untuk bersama-sama duduk di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, satu tempat yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sebagaimana apa yang kita lakukan seperti di pagi hari ini dengan sabdanya, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa habatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibacakan Al-Qur'an di sana, dipelajari, melainkan akan turun ke tengah-tengah mereka sakinah, yaitu rasa ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan pula akan diliputi oleh rasa kasih sayang. Maka ini adalah satu kenikmatan yang kita semuanya insyaallah bisa merasakan betapa tenangnya kita ketika di majelis ilmu. Betapa rasa yang ada di dalam hati kita yang memenuhi hati kita adalah kasih sayang. Sangat berbeda ketika mungkin sebagian dari saudara-saudara kita yang berkumpul di tengah lapang dalam rangka untuk kampanye, maka yang ada adalah hati panas, kemudian rasa kasih sayang pun hilang dari mereka. Kemudian lebih daripada itu, orang yang berkumpul di tempat semacam ini akan dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Dan yang lebih hebat lagi adalah bahwasanya ketika kita berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca ayat-ayatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan nama-nama kita di hadapan para makhluknya yang sangat mulia, para makhluknya al-muqarrabun, itu di hadapan para malaikat radhiyallahu anhum ajma'in. Boleh jadi kita bukanlah orang yang terkenal di kampung kita mungkin, di kelurahan kita, di kecamatan kita, apalagi di kabupaten ataupun di provinsi dan seterusnya. Tapi betapa bahagianya ketika kita menjadi orang yang terkenal di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di atas langit sana. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini sedikit alhamdulillah kalau bisa banyak mengingatkan kita semuanya tentang tugas kehidupan kita di dunia. Yang paling pokok adalah sebetulnya tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tiadalah aku ciptakan jin dan juga manusia itu kecuali agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan akan senantiasa tercurah kepada Rasul yang mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan akan senantiasa tercurah kepada seluruh kaum mukminin yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya, ila qiyamis sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Wabil khusus adalah kita yang saat ini hadir di Masjid At-Taqwa ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya tema kajian pada pagi hari ini adalah kuliah jalan agama gak ketinggalan. Tapi ini mungkin udah ada yang gak kuliah, gak usah kecil hati. Ya, kerja jalan agama pun tetap tidak ketinggalan. Karena sebagaimana tadi, yang terpenting tugas kita kehidupan di dunia adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah kita yang sedang kuliah ataupun kita yang bekerja, maka hendaknya agama kita prioritaskan. Sebetulnya saya sudah menulis sedikit makalah, cuman pada Allah tidak bisa sempurna. Namun mungkin nanti bagi yang mempunyai flash disk bisa ngopi di komputer, ataupun yang juga mau mengcopy ini ada saya tinggalkan di panitia. Meskipun di bagian belakang tidak sempat kami sempurnakan, ya kodarullah badan lagi agak-agak flu begitu, jadi tidak bisa kerja maksimal. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin sedikit akan saya sampaikan beberapa ayat dan juga beberapa hadis yang insya Allah mudah-mudahan menjadi pengingat kita semuanya tentang betapa kekal dan betapa agungnya kehidupan di akhirat, serta kebalikannya betapa fana dan hinanya kehidupan dunia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Bukan di mata kita. Di mata kita mungkin dunia ini adalah kehidupan yang luar biasa. Tapi di mata Allah, di mata Rasul-Nya, dan di mata orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah, maka dunia ini adalah tempat yang sangat kecil, tempat yang selainnya bisa kita jadikan sebagai sarana untuk meraih kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, kehidupan yang lebih agung, yaitu kehidupan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul qiyamah nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di antaranya mengisahkan tentang betapa pendeknya kehidupan dunia dan betapa panjangnya kehidupan akhirat. Di antaranya adalah yang terdapat di dalam surat Al-Hajj ayat ke-47, dan juga bisa dilihat di dalam surat As-Sajdah ayat sekitar ke-5 ataupun ya lebih ataupun kurangnya, mungkin bisa kurang dari ayat 5 ataupun mungkin lebih, saya agak terlupa. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'albi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kalian, Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hari di sana itu sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita. Sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kita. Yang padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang bisa antum juga lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, rata-rata umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu antara 60 sampai 70. Ataupun kebanyakan ya, aksaruhum, kebanyakan umur umat Muhammad itu antara 60 sampai 70. Meskipun di sana ada yang kurang dari itu sudah meninggal, dan juga ada yang lebih dari itu masih hidup ada. Akan tapi kebanyakan umur umat Muhammad hanyalah antara 60 sampai 70. Yang berarti kalau kita bandingkan dengan satu hari di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini paling hanya 1/16-nya. Berarti hidup kita di dunia yang kita rasakan sekian panjangnya, dengan berbagai macam lika-likunya, susah senangnya, itu tidak ada 1/10-nya di hadapan Allah. Ya kalau umurnya 100 tahun itu berarti 1/10. Maka kalau umurnya cuma 60 tahun, berarti kurang dari 1/16 hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu ayat yang patut untuk kita renungkan. Bahasanya kehidupan kita di dunia memang betul-betul sangat pendek kalau dibandingkan dengan kekalnya hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal juga dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semuanya. Yang kita memandang dunia ini sebegitu hebatnya, sebegitu besarnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Surat At-Duha ayat 4. Dan sesungguhnya hari kemudian, yaitu hari kiamat itu, lebih baik bagi dirimu daripada yang sekarang, yaitu kehidupan di dunia ini. Ayat-ayat yang semakna sangat banyak. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sebagaimana dalam surat Al-A'la. Namun kita yang telah banyak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pendeknya kehidupan dunia dan panjangnya kehidupan akhirat ini, banyak sekali di antara kita, bahkan bukan hanya orang-orang yang sama sekali tidak mengenal ilmu agama. Kita lihat ya kita sendiri yang sudah sering mengaji gitu. Selain juga orang-orang lain selain kita, bahkan yang juga sudah kuliah sampai di Madinah sampai doktor pun terkadang salah melihat dunia. Tidak sebagaimana ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Turiduna aradat dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Ya surat Al-Anfal ayat ke-67. Kalian menginginkan bagian kehidupan di dunia, padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan kehidupan di negeri akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kita lihat beberapa peringatan yang lain dari Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat kehidupan dunia. Jadi tadi perbandingan sebagian ayat yang kita sebutkan, perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, sekarang marilah kita lihat sebagian ayat yang menjelaskan kepada kita tentang hakikat kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahw. Waladdarul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun. Ya Al-An'am ayat ke-32. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan sendau borong belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sebaliknya kampung akhirat itu lebih buruk bagi orang-orang yang berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka tidakkah kalian mau memahaminya? Kehidupan dunia. Dan kalau kita lihat dan kita cocokkan antara realita yang ada dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, sungguh kita semuanya akan bisa melihat kebenarannya 100%. Tanpa misalnya kita melihat realita yang ada pun, kita yakin bahwasanya ayat-ayat Allah benar. Akan tapi kita akan bisa lebih melihat dengan mata kita sendiri tentang betapa benarnya kenyataan ini. Kata Allah, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahw." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan permainan. Dan kita lihat sekarang ini yang namanya permainan itu betul-betul menjadi perame dunia yang nomor satu. Mulai dari permainan kecil, kartu yang sangat kecil yang biasa digunakan untuk judi, sampai permainan politik ataupun permainan-permainan di lapangan hijau dan seterusnya, luar biasa. Ini menjadi satu yang bernilai sangat tinggi di dunia ini. Betapa dari bentuk permainan sampai juga permainan yang ada di dunia maya, ya, ada di dunia maya. Ini pun menjadi satu sarana yang sangat mengasihkan kehidupan kita di dunia yang akan bisa melalaikan kita dari kehidupan di akhirat. Yang permainan politiknya, yang permainan bolanya terkadang sampai melalaikan seorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang gamenya dari game biasa sampai game online. Betapa banyak manusia yang kemudian hilang akal sehatnya. Yang kenyataannya di sekitar kampus UGM, ya kalau di sini saya kurang tahu, di sana yang kebanyakan anak-anak itu kuliah ya, kalau tidak di UGM mungkin di UNY. Itu saya lihat ketika keluar jam, misalnya jam setengah dua malam ataupun jam dua, kita lihat begitu banyak anak-anak muda yang memenuhi tempat-tempat game online. Dan rata-rata dia adalah orang yang mampu menghabiskan waktunya semalam suntuk, nanti kalau subuh, waktu subuh pulang. Namun bukannya untuk menjalankan sholat subuh, kemudian tidur. Yang waktu semalamnya hilang, tanpa ada manfaatnya, dia lebih daripada itu tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya lihat dulu pada bulan puasa ini. Yang ketika kita keluar dari rumah ya pergi ke masjid MPR dalam rangka untuk apa namanya diminta mengimami sholat lain di MPR itu kita lihat di tengah jalan, masya Allah, bulan puasa lagi ya, kalau malam untuk sahur alhamdulillah, malam untuk yang mulai alhamdulillah, ini malam untuk game online sampai pagi, kemudian setelah pagi waktu mereka mulai dengan meninggalkan sholat subuh wali atas kita. Betul-betul bahasanya dunia ini adalah tempat bermain yang luar biasa. Permainan yang melalaikan manusia berupa musik misalnya. Dansa, joget-joget, waliyatubillah. Ini sekarang memenuhi acara-acara yang ada di televisi. Ini sadar ataupun tidak sadar kaum muslimin sekarang sedang digiring dari satu keadaan yang baik ke keadaan yang buruk, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaat untuk kehidupan dunianya sampai akhiratnya, kepada perkara-perkara yang bisa melalaikan manusia dari kehidupan dunia dan juga akhiratnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita tidak sampai ikut arus bagaimana yang banyak dilakukan oleh kebanyakan manusia dan wabillahi khusus oleh kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan juga kepada mereka yang saat ini masih belum bisa baik di dalam menggunakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ataupun kepada kita, baik berupa waktu ataupun berupa harta benda. Dan padahal hakikat kehidupan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudzlamuna fatira. Katakanlah wahai Muhammad, semuanya kesenangan dunia itu sangat kecil. Sangat kecil, yang kita cari mati-matian itu ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat kecil. Dan kebahagiaan negeri akhirat itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan pernah berbuat zalim kepada orang-orang yang berbuat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Berarti siapa yang beramal dengan satu amalan meskipun hanya sekecil molekul yang paling kecil, maka yarah, dia pasti akan melihatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan meskipun antum hanya sekedar apa namanya bermuka ceria di wajhin thaliq ketika bertemu dengan sahabat antum, dengan saudara sesama seiman. Ini adalah sebuah amal soleh yang antum nanti akan melihat balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya dunia ini sangat kecil, sangat fana, sangat pendek kalau dibandingkan dengan negeri akhirat. Dan memang bahasanya sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang dunia ini kecil di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan potensi kepada kita semuanya sebagai bentuk ujian. Apa potensi itu? Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal musawwamati wal an'am wal khars. Dzalika matalul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang dia ingini, yang berupa wanita-wanita. Bahkan wanita ini kata Rasulullah SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Ya, dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah, "Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling besar bagi para lelaki sesudahku kecuali perempuan." Benar kan? Fitnah yang paling besar bagi seorang lelaki itu adalah perempuan. Kita lihat kenyataan seorang lulusan Madinah menjadi salah satu di antara orang-orang yang punya kedudukan tinggi dalam masalah perpolitikan. Ilmunya kurang apa kira-kira ya kalau dibanding dengan kita. Tapi ternyata ketika sudah Allah berikan dunia terpampang di hadapannya, perempuan itulah yang menjadi penggoda bagi dirinya. Sampai punya beberapa simpanan. Ini bukti, membetul apa besar sekali fitnah perempuan bagi seorang lelaki. Wal banin, dan juga anak-anak. Anak-anak kalau tidak hati-hati, orang tua, apalagi orang yang sudah mempunyai Allah berikan rezeki yang banyak, kalau sudah hati-hati, apalagi anak zaman sekarang yang permintaannya macam-macam, orang tua kurang selektif, sangat berbahaya. Akan memenuhi segala kebutuhannya. Dikiranya kalau dia memenuhi segala kebutuhannya, anak nanti akan merasa sayang kepada orang tuanya. Belum tentu. Karena ada orang yang saking sibuknya, anak tidak pernah diperhatikan, cuma orang tua memberikan harta benda yang dia minta, dianggap ini adalah satu perkara yang sudah mencukupi bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Tapi tidaklah demikian. Bisa jadi anak tadi akan menjadi anak yang durhaka kepada Allah, kepada Rasulnya, dan bahkan kepada orang tuanya sendiri. Maka antum yang sudah berkeluarga, ya, berhati-hati dengan anaknya. Dan bagi yang belum keluarga, siap-siap. Mendidik anak di masa seperti sekarang ini sungguh sangat berat. Harta yang banyak dari jenis emas, perak, ya, kuda pilihan, ataupun kalau sekarang ya apa namanya kendaraan, kendaraan yang mewah, sawah ladang dan yang lainnya, itulah kesenangan kehidupan dunia. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada tempat kembali yang sangat baik, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengingatkan, "Inna wa'adallahi haq, fala taghurrunakumul hayatud dunya wala yaghurrunakum billahi al-ghurur." Semuanya jadi Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia ini memperdayakan kamu, dan jangan pula syaitan itu memperdayakan kamu dalam meniti kehidupan dunia sehingga kita lepas dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Luqman ayat ke-33. Fa'amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat, maka sungguhnya tempat kembalinya adalah neraka Jahannam. Surat An-Nazi'at ayat ke-37 sampai ke-39. Nah, dunia yang sebegitu indahnya, yang sebegitu gemerlapnya, ini sering sekali menggoda kita, sehingga terkadang di antara kita manusia, bahkan ada di antara kita orang Muslim, itu yang menjadi keinginan besar mereka hanyalah dunianya. Sehingga apa? Dalam doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala isinya cuma dunia semuanya. Sederet permintaan kepada Allah dunia. Mungkin dari mulai nilai kuliahnya bagus, lulus cum laude mungkin gitu ya. Kerja yang apa namanya? Enak, gajinya besar, istri yang cantik, kemudian apa rumah yang besar, megah, kendaraan yang mewah dan sederet permintaan-permintaan isinya cuma dunia saja. Nah, orang yang semacam ini adalah orang yang celaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia." Segera terkebaikan dunia dia minta. Namun dia lupa tidak pernah memohon kebaikan di negeri akhirat. Dan tiadalah baginya kebahagiaan yang menyenangkan di negeri akhirat nanti. Adanya hanya adab untuk dirinya. Namun orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sederet permintaan tentang dunia, jangan sampai lupa. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan untuk akhirat. Kalau kita mohon kepada Allah nilai kuliah kita bagus, kita pun mohon kepada Allah Subhanahu wa taala nilai belajar agama kita juga bagus. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sukses kuliah dengan kumlot, kita pun mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bagus pula kumlot pula belajar kita dalam masalah agama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala rumah yang lebar, rumah yang luas, dan lupa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala rumah di negeri akhirat yang mewah, yang megah. Bukankah istrinya Fir'aun saja memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi banili baitan fil jannah." Ya Allah, bangunkanlah untuk diriku rumah di jannah. Istri Fir'aun, seorang yang hidup di lingkungan rumah yang mewah, dia tidak lupa memohon rumah di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang senantiasa yang ada di dalam benaknya hanyalah dunia, dunia dan dunia dengan segala gemerlapnya, kemudian lupa dari beribadah kepada Allah, lupa dari mendekatkan diri kepada Allah, lupa dari kekekalan kampung akhirat, maka terancam dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Thoha ayat yang ke-127. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati ashaddu wa abqa. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, dan semuanya adab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Kalau kebahagiaan di yaumul kiamah itu lebih kekal dan lebih indah, maka sebaliknya adab Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah juga lebih berat dan lebih kekal. Kemudian ada beberapa sabda Rasulullah SAW yang mengingatkan kita pula tentang hakikat kehidupan yang sebenarnya, yang juga bisa antum lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, tentang keutamaan zuhud. Di sana disebutkan di antaranya hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik salah seorang sahabat yang dia dibawa menghadap ke Rasulullah SAW setelah beliau tinggal di kota Madinah. Beliau dibawa oleh ibunya yaitu Ummu Sulaim, di mana Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, khudhu khadaman." Wahai Rasulullah, jadikanlah anakku ini menjadi pembantu. Maka betul beliau pun membantu Rasulullah SAW mulai sejak umur kurang lebih 10 tahun sampai Rasulullah meninggal, yaitu beliau berarti kurang lebih berumur 20 tahunan, karena beliau membantu kurang lebih selama 10 tahun. Namun usia 20 tahun yang beliau miliki ini ternyata merupakan usia yang sangat berharga, karena beliau meriwayatkan hadis yang sangat banyak dari Rasulullah SAW. Padahal dia adalah seorang pembantu. Dia adalah seorang pembantu. Dan dia merupakan satu di antara anak yang mendapatkan doa Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis insyaAllah lewat Imam Muslim, di mana Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma kthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihima. Ya Allah, perbanyaklah anak dan hartanya, dan kemudian berkailah si Anas ini dalam masalah harta dan anaknya. Maka dia menjadi seorang yang di kemudian harinya umurnya panjang. Oh ya, permintaan Rasul juga umurnya panjang. Dia mencapai umur yang kurang lebih 100 tahunan lebih ya. Anaknya pun ratusan. Dan kemudian harta beliau luar biasa banyaknya. Ya, kalau sekarang bukan hanya miliarder ya, tetapi triliuner. Harta beliau sangat-sangat banyak pada saat beliau meninggal. Anak beliau hampir semuanya hafal Al-Quran. Dan beliau setiap bulan ataupun setiap menghatamkan Al-Quran mengumpulkan anak-anaknya dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak-anaknya menjadi hafal Al-Quran. Dia mengatakan anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kal, bahasanya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ini ketika Rasulullah itu melihat gemerlapnya dunia, baik dari masalah harta, masalah pangkat, kedudukan, masalah wanita dan yang lainnya, maka beliau katakan innal aisha aishul akhirah. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan di negeri akhirat. Ini semuanya adalah mata'ul ghurur. Jadi untuk menenangkan jiwa. Nah, antum pun demikian. Ketika melihat apa namanya gemerlapnya dunia dan hati antum hampir terfitnah, ingat sabda Rasulullah, Allahumma la 'aisha illa 'aisyul akhirah. Ya Allah, sebenarnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di negeri akhirat nanti. Ini akan menjadi penghibur yang luar biasa bagi diri kita semuanya insyaallah taala. Dan sangatlah layak kalau kemudian Rasulullah SAW senantiasa berdoa kepada Allah dalam kondisi-kondisi semacam itu dengan doanya la aisha illa aishul akhirah. Karena beliau juga pernah bersabda dalam hadis, ya, tadi hadis riwayat Imam Bukhari, yang sekarang ini hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Mustawrid ibni Shaddad radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'u. Dari Mustawrid bin Syaddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, tiadalah perbandingan dunia dengan akhirat kecuali sebagaimana salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke lautan yang sangat luas dengan jarinya. Mencelupkan jari kita ke lautan. Kalau itu luasnya seberapa? Luar biasa luasnya ya. Dipenuhi dengan air. Maka kata Rasulullah, perhatikanlah seberapa banyak air yang ikut dengan jarimu yang kalian angkat kembali. Berapa yang kita dapat? Sangat sedikit itu pun nanti netes. Maka habislah, ataupun sangat sedikit yang tertinggal di jari kita. Itulah perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan di negeri akhirat. Oleh karena itu dalam hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin pun disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada salah seorang yang dia itu dicelupkan ke surga hanya dalam waktu yang sangat-sangat sebentar. Kemudian ditanya, apakah kesusahan apakah yang pernah engkau rasakan di dunia? Dia sudah tidak ingat lagi, sudah tidak pernah merasakan kehidupan susah di dunia. Kenapa? Karena sudah merasakan satu celupan yang sangat sebentar di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, orang yang dia di dunia itu durhaka kepada Allah, dikelilingi dengan harta benda yang sangat banyak, kedudukan yang sangat tinggi, status sosial yang sangat tinggi di tengah masyarakat, dan kemudian dicelupkan ke neraka, maka ditanya, kesan apakah yang pernah kau rasakan di dunia? Dia mengatakan, kebahagiaan apakah yang pernah kau rasakan di dunia? Dia mengatakan, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan pun, ya, sedikit pun di dunia. Kenapa? Merasakan betapa beratnya siksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hanya sebentar itu menghilangkan apa perasaan yang pernah dia rasakan di dunia. Dia dicelupkan di surga, menghilangkan kesusahan yang dia rasakan di dunia. Dia dicelupkan ke neraka, ya, orang lain dicelupkan ke neraka, dia lupa dengan kebahagiaan hidup yang pernah dia rasakan di dunia. Itulah perbandingan kehidupan dunia dan akhirat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi, ini selagi kalau antum ingin melihat lebih banyak lagi dari dalil yang berkaitan dalam masalah ini, bisa dilihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab fadluz zuhdi, keutamaan zuhud dalam kehidupan di dunia. وعن سهل بن سعيد السعيدي رضي الله عنه قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي. Kata Rasulullah SAW, seandainya dunia ini, seandainya kehidupan dunia dengan segala kemewahan dan kemerlapnya ini sebanding dengan satu helai sayap nyamuk, sebanding dengan satu helai sayap nyamuk, ini bukan dua-duanya, hanya satu helai sayap nyamuk. Kalau nyamuk punya sayap dua, ini hanya satu helai saja. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan dunia ini kepada orang-orang kafir, meskipun hanya seteguk air. Ya, ya, kata Rasulullah, seandainya dunia ini sebanding dengan satu helai sayap nyamuk, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan dunia ini kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air minum. Masyaallah. Akan tetapi, karena dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak berharga, tidak ada harganya, maka Allah pun berikan kepada orang-orang kafir. Bukan hanya orang muslim yang menikmati kenikmatan di dunia ini. Dalam lafaz Imam Muslim dikatakan, "Fa wallahi ad-dunya ahwanu 'ala Allahi min hada," itu al-mayyit 'alaikum. Maka Rasulullah bersabda, demi Allah, semuanya dunia ini lebih hina bagi kalian dari bangkai ini. Suatu ketika Rasulullah SAW berjalan-jalan dengan para sahabatnya, maka bertemu dengan apa? Bangkai kambing yang sangat kecil. Bertemu dengan bangkai kambing yang sangat kecil, kurus lagi. Maka kemudian Rasulullah SAW tawarkan kepada para sahabatnya, siapakah yang mau membeli bangkai ini? Maka mereka, tidak ada yang mau. Siapakah yang mau saya kasih bangkai ini? Mereka pun juga tidak ada yang mau. Maka setelah apa namanya kambing yang kecil tadi, seandainya dia itu hidup, maka para sahabat mengatakan seandainya dia hidup pun kami tidak mau Rasulullah, apalagi sudah menjadi bangkai. Maka kata Rasulullah sambil menunjuk bangkai tadi, dunia ini lebih hina ya, di hadapan kalian daripada bangkai ini. Ini diantara beberapa ayat dan beberapa hadis yang mengingatkan kita semuanya tentang hakikat kehidupan yang sebenarnya. Hakikat kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan di negeri akhirat, yang memang dunia ini sangat-sangat menggoda kita. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Ka'ab bin Ayyad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li kulli ummatin fitnah." Sesungguhnya bagi tiap umat itu ada fitnah, ada ujian, ada bala. Setiap umat itu Allah Subhanahu wa taala berikan ujian yang masing-masing berbeda dengan umat yang lainnya. Dan kata Rasulullah, "Wa fitnatu ummati al-mal." Dan fitnah umatku ini adalah harta. Harta fitnah, akan tapi yang lebih berbahaya tadi apa? Fitnah wanita. Namun dunia yang berupa harta benda ini pun fitnah bagi kita, dan ini adalah ujian khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita banyak yang terjebak dengan dunia? Karena inna dunya khulwah, kata Rasulullah. Sesungguhnya dunia itu khulwah, manis. Khadirah, hijau. Orang itu kalau sudah melihat apa namanya kemewahan dunia, meskipun belum mencicipi, dia ikut merasakan, kayaknya ikut merasakan manisnya, dan dia akan terperangah ya, melihatnya, geleng-geleng kepala, masya Allah. Wa inna Allah Ta'ala mustahlifukum fiha, dan semuanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian ini sebagai pengurus dunia. Fa yanzur maka Allah Subhanahu wa taala kemudian akan melihat, kaifa ta'maluna, bagaimanakah kalian berbuat dengan dunia tersebut. Fattaqud dunya wattaqun nisa, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masalah dunia dengan segala kemewahannya, kemerlapnya, dan juga bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah perempuan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda dari Amr ibn Auf al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Abshiru wa amilu ma yasurrukum, fa wallahi mal faqru akhsha 'alaykum, walakin akhsha an tubsata ad-dunya 'alaykum kama busitat 'ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakatkum." Bergembiralah dan tetaplah berharap untuk mencapai apapun yang membuat kalian bahagia. Maka demi Allah, kata Rasulullah SAW, aku khawatir apabila aku tidak khawatir apabila kemiskinan itu menimpa kalian. Tapi yang sangat aku takuti adalah manakala dunia, ya, kenikmatan-kenikmatan dunia itu terhampar, terpampang luas di hadapan kalian sebagaimana telah terpampang, terhampar luas di hadapan orang-orang sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka pun juga berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Maka kalian akan binasa sebagaimana mereka pun dibinasakan oleh dunia tersebut. Inilah peringatan Rasulullah SAW. Ketika kita itu mati-matian mengejar dunia, belum tentu kita dapat. Yang jelas negeri akhiratnya rugi kalau yang dikejar hanya dunia. Namun orang yang mengejar akhirat, dunia akan dia dapatkan. Karena tentunya orang yang belajar agama dan benar, ya dia akan juga semangat bekerja karena dia sadar ini adalah kewajiban bagi dirinya. Dia pun akan semangat belajar, ini adalah tugas yang diambankan oleh orang tuanya kepada dirinya. Inilah orang yang kalau dia itu bisa memahami agama dengan benar, maka dunia pun akan dia raih sebatas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dirinya. Dan orang yang mati-matian mengejar dunia melupakan negeri akhirat, dia pun tidak akan bisa memperoleh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Maka yang dia dapatkan hanyalah yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dirinya. Tidak akan lebih daripada itu. Nah, inilah ya beberapa peringatan dari Allah dan Rasulnya untuk kita semuanya terkait dengan masalah dunia. Bukan berarti ya saya katakan, bukan berarti saya perintahkan kepada antum udahlah sekarang enggak usah kuliah saja. Enggak sama sekali. Karena antara kuliah dan yang sudah kerja, antara kerja juga dengan pengamalan ilmu agama enggak saling bertentangan. Apalagi sedang kuliah, bisa jalan sama-sama. Antum semuanya berpikir, kuliahnya antum berpikir, ilmu agama juga antum berpikir sejalan. Maka kalau saya perhatikan, ada beberapa orang yang dia gagal kuliahnya, kita esok ngaji, ini pasti jadi tanda tanya bagi saya. Jangan-jangan kuliahnya juga malas, tidak pernah belajar. Sehingga apa image yang terkadang muncul, rasa sergap-sergap ngaji, mau tidak kuliahnya gagal. Ada sebagian orang tua yang sampai berpesan kepada anaknya, tidak usah ngaji, nanti kuliahmu gagal. Padahal yang kita lihat di sekitar kampus Giyamsan, Masya Allah, ada beberapa ikhwan yang dia ngajinya tekun, bahkan ketika presentasi di hadapan dosennya pakai dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ajinya tekun tapi apa? Kuliahnya kumlot. Masya Allah. Masih ingat itu ada seseorang. Yang lainnya juga demikian. Dia memang dia serius ngaji dan juga serius kuliah. Semuanya bisa berjalan dengan serasi. Kuliah jalan, ngajinya pun dia juga enggak ketinggalan. Masya Allah. Nah, jangan-jangan yang apa kayak tadi kita sering ngaji kuliah jeblok, jangan-jangan karena itu tadi malas belajar. Dan demikian antum harus ingat akan kewajiban antum kepada Allah dan juga kewajiban antum kepada orang tua. Manfaatkan kepercayaan orang tua antum kepada antum. Orang tua sudah susah-susah nyari biaya untuk menyekolahkan antum, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Isilah waktu-waktu luang antum dengan menyibukkan diri belajar ya, keduniaan antum ataupun belajar akhirat antum. Jangan sampai di sia-sia. Dan inilah yang memang seharusnya kita manfaatkan. Ya, apalagi ketika antum ini adalah para mahasiswa yang Allah berikan kelebihan ketimbang manusia secara umum. Ketimbang mereka-mereka yang tidak sempat menjadi mahasiswa, makanya adalah satu di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah. Kalau tidak, maka antum tidak jauh beda dengan kebanyakan manusia. Yang kata Rasulullah, ni'matani madhkulun fiha katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Hadis sahih Muslim. Ada dua kenikmatan yang rata-rata manusia itu lalai dari dua kenikmatan ini. Apa itu? Kenikmatan kesehatan, yang kedua kenikmatan yang berupa waktu luang. Waktu muda adalah waktu yang sehat secara umum ketimbang sudah tua. Antum belum pernah menjadi orang tua kan? Kalau saya sudah mulai merasakan betapa bahasanya umur-umur belasan sampai sekitar 30 itu masya Allah. Badan itu dipakai aktivitas kayaknya enggak capek. Tapi begitu nanti udah umur mulai masuk umur 40 gitu, apalagi lebih mencapai hampir-hampir 50, udah mulai terasa. Gampang masuk angin kah, ya. Ataupun pegel-pegel kah yang lainnya, maka ada aja nanti. Manfaatkan waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada antum dan juga kesehatan. Betapa banyak orang-orang yang hari-harinya tersibukkan dengan mencari nafkah. Yang antum belum dibebani mencari nafkah. Ada yang mereka tuh seharian dalam rangka hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita lihat apa namanya anak kecil di mana di Medan, Aisyah itu, insyaallah. Hari-harinya dipakai untuk perhatian orang tuanya. Tidak sempat sekolah ketika itu. Nah, kalau orang yang tidak memberikan waktu luang dan dimanfaatkannya adalah satu kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, marilah segala kenikmatan dunia, fasilitas dunia yang kita terima, ini kita gunakan untuk mencari kebahagiaan di akhirat sebagaimana yang Allah pesankan di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77. Apa itu? Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Jadi dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita ini, kita gunakan untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Dari ayat ini ada sebagian para dai yang saking semangatnya, oh kalau gitu kita hidup kita mencari kebahagiaan akhirat itu 50 dunia 50. Tidak bisa. Gimana antum membaginya? Ya. Tidak mungkin terrealisasi. Yang benar dengan kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini kita gunakan untuk mencari kehidupan kebahagiaan negeri akhirat. Kalau orang ingin menjadikan akhirat 100% bisa. Di antara apa yang kita lakukan dalam rangka untuk mencari kebahagiaan akhirat, di atasnya di sana sudah termasuk termaktub apa namanya bagian kita di dunia. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadi negeri akhirat, namun Allah pesan kepada kita tidak usah kalian lupakan bagian kalian di dunia seperti apa. Makan, minum. Antum tidak makan, tidak minum, tidak bisa lagi hidup di dunia, kan? Kemudian nikah. Antum nikah dan ini sejalan dengan perintah agama. Sejalan dengan perintah agama. Bahkan nikah itu suatu saat nanti menjadi sebuah kewajiban bagi orang yang sudah mampu dan sudah tidak lagi bisa menahan syahwatnya, maka wajib nikah. Sejalan antara fitrah manusia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sembari melakukan agama 100%, dunia pun tidak akan bisa, dunia pun tidak perlu kita kemudian tinggalkan. Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, untuk sesi pertama mungkin sampai di sini terlebih dahulu. Kita istirahat sejenak ya, kurang lebih 15 menit sebagaimana yang disampaikan oleh tadi ahli moderator, dan setelah 15 menit insyaallah kita lanjutkan kembali. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah iyyakum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan kembali sesi kedua dari kajian pada hari ini. Setelah tadi kita sampaikan kepada kita semuanya mengenai hakikat kehidupan dan juga perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, maka tidak ada tawar-menawar lagi bagi kita semuanya untuk kemudian senantiasa kita berusaha untuk mencari sebab-sebab yang akan bisa menghantarkan kita semuanya untuk meraih, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di negeri akhirat tersebut. Dan sudah barang tentu, seseorang tidak akan mungkin mencapai kebahagiaan hidup di negeri akhirat, yang mana yang punya akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai balasan kebaikan di sana Allah, dan pula yang akan berikan azab di sana juga Allah. Maka kita kemudian harus senantiasa mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, sehingga kita akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah, dan kita pun berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tidak bisa ditawar-tawar lagi, yang harus kita lakukan adalah kita giat untuk bisa mengetahui apa saja yang menjadi keridhaan Allah dan apa saja yang akan menjadikan sebab kemurkaan Allah itu akan ditimpakan kepada kita semuanya. Yaitu dengan cara kita berusaha untuk terus-menerus mencari ilmu. Terus-menerus mencari ilmu, bersemangat untuk mencari ilmu. Kita hendaknya menjadi orang yang mempunyai komitmen yang tinggi, mempunyai himmah al-aliyah, mempunyai tekad yang tinggi untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang alim dalam masalah ilmu agama, sebagaimana kita ataupun antum mempunyai himmah yang tinggi untuk menjadi orang yang sukses di dalam kehidupannya di dunia. Di antara cara untuk kita bisa menjadi orang yang mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi adalah dengan cara mengaji semacam ini. Dan alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya fasilitas sarana yang bisa kita gunakan untuk memperdalam ilmu itu semakin terpampang luas di hadapan kita. Tinggal kita mau memanfaatkannya ataupun tidak. Mulai dari dunia nyata sampai dunia maya sekarang, Masya Allah, yang namanya sarana itu sangat-sangat banyak. Akan tetapi, pesan saya kepada kita semuanya, janganlah di antara kita mencukupkan hanya dengan satu sarana saja, manakala kita bisa untuk melakukan dan mempergunakan berbagai macam sarana. Karena hanya misalnya melalui sarana di dunia maya saja, tentunya kita akan mengalami dan mendapatkan kendala. Ya, misalnya untuk tanya-tanya ataupun juga untuk melihat orangnya secara langsung. Karena satu di antara yang akan bisa kita peroleh, yang akan bisa kita dapat ketika kita ngaji langsung dengan seseorang, itu kita bisa melihat berbagai macam aspeknya. Orang misalnya yang berbicara di dunia maya, dia akan bisa berbicara dengan semuanya sendiri. Mungkin orang bisa bicaranya muruk-muruk, tapi setelah kita lihat ternyata orangnya akhlaknya misalnya rusak. Tidak tahu kalau di dunia maya. Kan tapi hendaknya kita bisa memetik ya, pelajaran-pelajaran yang lain dengan cara kita bermulazamah ataupun bertalaki semacam ini langsung ya belajar kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man yurdilahu bi khairan yafaqihu fiddin." Hadis Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki menjadi hamba yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepahaman kepada dirinya masalah agama. Masalah agama. Maka mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikan daripada ini, orang yang memang ingin Allah jadikan orang yang buruk, maka dirinya tidak akan diberikan kepahaman ilmu agama. Dan padahal ilmu agama itu akan bisa kita pahami, harus kita cari. Harus kita cari, tidak kemudian dengan kita bertapa. Tapi kita cari sebagaimana yang tadi, ataupun dengan cara-cara yang tadi telah kita sampaikan. Harus kita usahakan, ya, tidak kemudian bermenung diri di dalam kamar ataupun di tepi sungai untuk mencari ilmu agama, enggak. Ilmu agama sudah sempurna dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini, hari Jumat, pada saat beliau melakukan hajatul wada, sedang berkumpul di Arafah, beliau mendapatkan firman ini, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha bahasanya Islam itulah yang menjadi agama kalian." Maka untuk mengetahui apa yang Allah ridhoi, tidak kemudian kita melakukan cara-cara sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian tukang kebatinan, ahli kebatinan, nyepi pinggir sungai untuk mencari wangsit, tidak. Kan tapi kita harus al-ilmu bit-ta'alum, yang namanya ilmu itu dengan ta'alum, itu dengan belajar. Nah, kita akan sampaikan beberapa keutamaan ilmu. Dan ilmu di sini yang dimaksud adalah ilmu agama. Jadi kalau kita sedang membahas dalam pengajian, di sana disebutkan ilmu, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Ya, bukan ilmu komputer, bukan ilmu pertanian, ya, bukan ilmu teknologi dan yang lainnya, tetapi adalah ilmu agama. Ilmu yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya puji. Adapun ilmu dunia, ini sudah bisa dipahami sendiri-sendiri, tidak usah dikasih motivasi. Secara fitri manusia itu pasti akan mendalami sesuatu yang langsung dia bisa manfaatkan, bisa dia rasakan manfaatnya. Itu ilmu dunia itu tidak usah dimotivasi pun, seorang langsung akan mencarinya. Akan tapi yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama, yang mana Rasulullah SAW satu ketika beliau melihat para sahabatnya sedang menyetek ataupun mengokulasi pohon kurma, ya, pohon kurma. Dan beliau tidak ikut-ikutan. Seraya beliau mengatakan, "Antum a'lamu fi suni dunyaku." Ya, itu riwayat Muslim. Kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Maka beliau katakan, "Wa amma amru dinikum fa ilayya." Adapun urusan agama kalian, maka harus kalian kembalikan kepada diriku. "Wa amma amru dunyakum antum alamu." Jadi ada urusan agama, maka ada urusan keduniaan, maka kalian lebih mengetahuinya. Nah, keutamaan ilmu agama yang pertama, bahasanya ilmu agama itu adalah warisan para nabi. Ilmu agama itu adalah warisan para nabi. Dalam hadis Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, Innal anbiya'a la yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa inna ma warasul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin waqirin. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan ya dinar ataupun dirham, tidak mewariskan uang, tidak mewariskan harta benda kepada keluarganya dan kepada umatnya. Wa innama warasul ilmu, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, berarti dia telah mengambil bagian warisan yang sangat besar. Maka kita semuanya sekarang ini yang hidup sudah kurang lebih 14 abad setelah Rasulullah hidup, manakala kita mempelajari ilmu agama, manakala kita menekuni ilmu agama dan kemudian mendapatkannya, berarti kita telah mendapatkan warisan Rasulullah SAW. Padahal kita jauh dengan Rasulullah. Bahkan sampai manusia yang hidup di akhir zaman nanti, manakala mereka mempelajari ilmu agama dan memilikinya, maka mereka akan menjadi orang yang dia itu adalah pewaris Nabi, akan menjadi pewaris Nabi. Oleh karena itu sering kita dengar bahasanya yang menjadi pewaris Nabi adalah para ulama. Al-ulama'u warasatul Nabi. Orang yang berilmu itulah yang menjadi pewaris Nabi. Maka seberapa besar ilmu yang kita peroleh dari Nabi SAW, sebesar itu pula warisan kita yang kita dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin besar ilmu agama yang kita miliki, berarti semakin besar pula, semakin banyak pula warisan yang kita dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semakin kecil, semakin sedikit ilmu yang kita warisi dari Nabi, berarti semakin kecil pula warisan yang kita dapatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faedah ilmu, keutamaan ilmu, ilmu itu kekal, adapun harta itu akan usang. Ilmu kekal, harta usang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Idza mata al-insanu in qata'a 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Sesungguhnya manakala manusia itu telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya. Terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal. Apa tiga hal tersebut? Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, yaitu sedekah yang telah disedekahkan oleh seorang. Seorang misalnya menyedekahkan, menginfakkan hartanya untuk membangun masjid, untuk membangun madrasah misalnya. Maka selama masjid itu dia gunakan, digunakan oleh manusia, selama madrasah itu digunakan oleh manusia, orang yang berinfak tadi akan terus mendapatkan faedahnya meskipun ya dirinya telah meninggal. Seorang saya memberikan, mewakafkan sebidang tanah 1000 tahun yang lalu, sampai sekarang misalnya tanah tadi masih digunakan oleh umat Islam ya, untuk sholat karena sebidang tanah tadi didirikan masjid misalnya. Maka meskipun 1000 tahun orang tadi telah meninggal, dia masih mendapatkan manfaat. Yang kedua adalah au'ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Maka antum mengajarkan misalnya alif ba ta kepada anak didik antum, kepada santri TPA misalnya. Selama ilmu yang antum sampaikan, yang antum ajarkan itu diamalkan oleh murid antum, murid antum misalnya juga nanti mengajarkan lagi sama orang, antum akan mendapatkan manfaatnya. Jangan hinakan meskipun hanya sekedar antum mengajarkan alif ba ta ataupun al-fatihah surat-surat pendek kepada anak-anak. Ini adalah aset luar biasa yang antum telah hitangkan. Awwaladin salihin yada'ulahu, yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Adapun harta benda yang diwariskan oleh orang tua itu mungkin satu generasi masih, generasi berikutnya sudah 12. Atau bahkan ketika seorang punya harta kemudian diwariskan, bahkan kemungkinan harta tadi digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Tapi ilmu agama akan senantiasa bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Ilmu agama akan bisa menjaga pemiliknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mempunyai ilmu agama dia akan selalu merasa terkontrol. Setelah dirinya mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Alim, Maha Mengetahui, maka dengan izin Allah dirinya akan terkontrol. Saya tidak boleh melakukan apapun pada saat tidak ada orang yang melihatnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Berbeda dengan orang yang tidak punya ilmu agama, dia tidak mau tahu. Ada orang, tidak ada orang ingin berbuat maksiat, dia maksiat. Itulah orang yang tidak terkontrol dengan ilmu agamanya. Kemudian orang yang punya ilmu, dia akan dinaikkan derajatnya menjadi saksi. Dia termasuk di antara syuhada. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-18, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qaiman bil qist. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada ilaha sesembahan yang hak untuk disembah illahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ikut bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah, itu adalah wal malaikatu, para malaikat. Dan siapa yang ketiganya adalah wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Hanya orang yang berilmu saja yang dirinya bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Orang-orang yang tidak berilmu, dia sesembahannya akan banyak. Nah, ketika seseorang dia berilmu tentunya dengan ilmu yang benar, karena sekarang ini orang mohon maaf, banyak salah mengartikan la ilaha illallah. La ilaha illallah hanya dimaknai tidak ada sesembahan kecuali Allah. Salah atau benar terjemahan ini? Salah. Jadi la ilaha illallah itu maknanya bukan hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sesembahan selain Allah. Salah. Salah ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama, secara realita, kalau dikatakan tidak ada sesembahan selain Allah, sesembahan itu kenyataannya banyak. Orang Nasrani punya 3, orang Yahudi punya 2, orang Nasrani punya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Orang Yahudi punya Tuhan Bapa dan punya Uzair. Nah, Uzair dikatakan Ibnullah, anaknya Allah. Orang Jogja punya berapa lagi? Pak Kidul punya Merapi. Yang lain lagi punya sembah-sembah yang banyak. Bahkan orang-orang Barat ada yang menjadikan Faraj, kepalan perempuan, sebagai sesembahannya, waliyullah. Maka kalau dimaknai la ilaha illallah tidak ada sembah selain Allah, ini salah secara realita. Dan konsekuensinya ketika kita katakan tidak ada sembahan selain Allah, ini konsekuensi dari makna tadi, berarti seluruh sesembahan-sembahan yang ada ini namanya Allah. Ada batu disembah namanya Allah. Ada di roh kidul disembah namanya Allah. Ada pohon besar yang disembah namanya Allah. Ini konsekuensi dari mana tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal kalau kita dengar ya, para dai pun sering mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Ini sudut pandang yang pertama. Sudut pandang yang kedua dari sisi bahasa Arab. Ya kaidah ilmu nahwu. La ilaha, ya, la ini namanya la nafiyah lil jinsi. Itu huruf yang menafikan seluruh jenis. Sesembahan seluruhnya dinafikan. La ilaha. Jenis sembahan semuanya dinafikan. Yang namanya la nafiyah lil jinsi ini ada isimnya. Isimnya apa? Ilaha. Kemudian ada khobarnya. Khobarnya mana? Khobarnya tidak tampak. Khobarnya makhluk. Ini dari sisi ilmu. La ilaha makbudun biasanya. La ilaha hakun biasanya ya. La ilaha hakun. Ini hakun ini sebagai khobarnya. Namun hakun ini dihilangkan. Dalam tata bahasa Arab boleh semacam ini. Bahkan dalam tata bahasa Indonesia pun kita sering menghilangkan satu kata yang seharusnya ada. Contohnya misalnya saya tanya kepada antum, tahukah antum di mana saya naruh dompet? Antum langsung mengatakan oh di atas meja. Padahal apa yang lengkap? Antum naruh dompet di atas meja, tapi antum langsung mengatakan di atas meja. Maka la ilaha ini harusnya ada makbudun, tapi tidak ditampakkan. Tidak ada sembahan yang apa makbudun. La ilaha hakun, apa ya? La ilaha hakun. Tidak ada sembahan yang hak, yang boleh untuk disembah illallah kecuali Allah. Itulah mana yang benar. Tidak ada sembahan yang hak yang boleh untuk disembah kecuali Allah. Jadi nanti kalau ngajarin kepada anak-anak TPA, kepada anak-anak sendiri, Pak, apa sih makna la ilaha illallah? Jangan, tidak ada Tuhan selain Allah, akan tapi tidak ada sembahan yang hak, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah. Maka yang bisa bersaksi semacam itu Allah, malaikat dan ulul ilmi qa'iman bil qist. Ahlul ilmi itu orang-orang yang berilmu, yang berdiri di atas kebenaran, keadilan. Maka orang-orang yang pandai ini Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya ya dalam golongan orang-orang yang bersaksi bahasanya yang menjadi sembahnya hak untuk disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Faedah berikutnya bahwasanya ilmu itu menjadikan sebab pemiliknya termasuk ke dalam golongan yang harus ditaati. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditaati. Dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Yang syahid Allah tadi Ali Imran ayat ke-18. Dalam surat An-Nisa ayat ke-59 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan juga orang-orang yang menjadi pengurus, yang mengurusi urusan-urusan kalian. Nah, orang-orang yang mengurus urusan kita itu ada dua. Yang pertama yang disebut dengan umaroh. Ya, umaroh itu orang-orang yang duduk di pemerintahan. Maka kita wajib mentaati pemerintah kita selama apa yang mereka perintahkan bukan merupakan kemaksiatan. Nah, makanya itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Selama pemerintah tidak memerintahkan kepada kita urusan yang bertentangan dengan syariat, maka wajib bagi kita untuk mentaati. Contohnya pemerintah menetapkan bahwasanya orang yang mau nikah itu harus mencatatkan di KUA. Ya manut, datang ke KUA untuk mencatatkan diri. Pemerintah menetapkan orang yang mau berkendara itu harus mempunyai SIM. Maka kita punya kewajiban untuk taat, kita pun mencari SIM. Kalau kita sedang berkendara, kita melihat lampu merah itu berhenti, ya kita pun berhenti. Kewajiban bagi kita. Contoh-contoh yang kecil, apalagi perkara-perkara yang besar. Yang kedua yang wajib untuk kita taati, yang mereka itu mengurus kepentingan kita adalah para alim, para ulama, itu orang-orang yang mempunyai ilmu dalam masalah agama. Maka kalau kemudian kita tidak tahu dalam satu perkara agama, kita tanya kepada orang yang tahu masalah ilmu agama. Oleh karena itu Allah berfirman, "Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlu dzikr, itu orang yang tahu ilmu agama. Itulah tafsir yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir tentang ahlu dzikr. Tanyalah kepada orang yang berilmu ketika kalian tidak tahu. Maka itu merupakan kewajiban kita. Kita bertanya kepada orang-orang yang berilmu dalam masalah agama, sebagaimana kita dalam masalah keduniaan sering bertanya kepada orang-orang yang berilmu dalam masalah keduniaan. Namun sekarang ini terkadang aneh, orang dalam masalah keduniaan begitu ilmiah, namun kita lihat orang-orang yang katanya intelek, kalau sudah sampai dalam masalah agama, sami'na wa atho'na, ya, dengan siapapun mereka yang memberikan fatwa kepada dirinya, entah itu orang yang punya ilmu agama ataupun yang tidak mempunyai ilmu agama. Bukti daripada bahasanya banyak diantara para intelek yang salah dalam masalah ini, sekarang ini banyak sekali para intelek yang datang ke perkebunan, entah yang ahli politiknya, entah yang artisnya, mereka pada mendatangi para normal dalam masalah agama hilang, padahal dalam masalah kemudian begitu ilmiahnya. Kemudian faedah yang lain, orang yang ataupun ilmu agama ini akan menjadikan sebab pemiliknya itu bisa tegak di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang permukaannya tadi telah kita bacakan, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wa inna ma ana qasimun Allahu yu'ti. Wa lan tazalu hadhihi al-ummah qa'imatan 'ala amrillah la yadhurruhum man khalaqahum hatta ya'tiya amrullah. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi hamba yang baik, maka Allah akan memberikan kefahaman kepada dirinya masalah ilmu agama. Dan hanya saja aku hanyalah pembagi. Rasulullah itu distributor. Jadi Rasulullah bukan produsen. Ya. Rasulullah itu hanya membagi ilmu agama. Siapa produsennya? Produsennya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ana qasimun Allah yu'ti. Aku hanya memberikan, namun yang menjadi sumbernya, yang memberikan kepada diriku hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa umat ini akan tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada sekelompok umat ini, sekelompok umat muslim ini sampai hari kiamat nanti ada orang-orang yang senantiasa mendakwahkan kebenaran. Meskipun di sana sini ada penyelewangan-penyelewangan dalam masalah agama, mulai dari penyelewangan yang terberat seperti Syiah sampai penyelewangan yang terkecil, namun di dalam umat muslim ada orang-orang yang senantiasa tegak di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak melencong dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Para ulama menafsirkan, siapakah sekelompok umat ini? Ya, seperti Imam Ahmad, dia mengomentari, dia adalah ahlul hadis. Siapa lagi kalau bukan mereka, kata beliau. Yang lain lagi mengatakan dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini tidak ada pertentangan antara ahlul hadis dan ahlus sunnah wal jamaah. Cuman beda kemampuan ya, ahlus sunnah wal jamaah belum tentu ahli hadis, namun ahli hadis dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahli hadis yang benar tentunya. Maka mereka lah yang senantiasa eksis di tengah-tengah rusaknya manusia. Mereka lah yang akan mengingatkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di tengah-tengah manusia sudah tidak lagi mengenal hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan kelompok semacam ini akan tetap ada ila qiyamis sa'ah. Sampai datangnya hari kiamat. Dan kata Rasulullah, la yadurruhum man khalaqahum. Orang yang semacam ini tidak akan mendapatkan madarat, bahaya dari orang-orang yang menyelisihi. Akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan tetap bisa menyampaikan yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Meskipun yang namanya cobaan, ujian itu pasti ada. Akan tetapi Allah akan bantu dirinya di dalam mendakwahkan al-haq yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara fadilah ilmu, yaitu ilmu agama, seseorang yang punya ilmu agama yang banyak dia amalkan dan dia ajarkan, maka orang lain itu boleh hasad. Orang lain boleh hasad kepada dirinya. Antum hasad kepada orang lain dalam masalah, wah kok istrinya cantik, hasad gak boleh. Ada orang lain misalnya mempunyai rumah yang megah mewah, antum hasad gak boleh. Dilihat ada orang mempunyai mobilnya kok banyak sekali, mewah-mewah lagi, antum hasad tidak boleh. Tapi kalau antum hasad kepada orang yang punya ilmu agama, ilmunya itu diamalkan, dia diajarkan, maka boleh. Aku ingin menjadi orang yang seperti itu, boleh. Yang ini oleh para ulama dinamakan dengan apa? Ghibtah, ya, ghibtah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la hasada illa fi sunnataini. Seseorang tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Ya, kecuali dalam dua perkara. Apa yang pertama? Rajulin atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi bil haqqi. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta benda yang banyak, dan kemudian harta benda yang banyak tadi dia habiskan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebenaran. Boleh ya antum hasad, iri. Iri usai, iri sekali dengan orang itu. Kenapa kok iri? Punya harta banyak namun habis. Kamu mau? Antum mau ya? Iri pada orang yang hartanya banyak tapi dihabiskan. Habisnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Yang kedua, wa rajulin atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Itu seorang yang Allah berikan hikmah. Allah berikan ilmu. Kemudian dia amalkan ilmunya, wa yu'allimuha, dan kemudian dia ajarkan kepada manusia. Antum boleh iri kepada orang yang alim, alim kemudian diamalkan ilmunya dan diajarkan kepada manusia. Artinya antum ingin menjadi orang alim, ingin beramal dan ingin mengajarkan ilmunya, boleh. Maka ini yang kita diperbolehkan untuk hasad itu hanya dalam dua hal saja. Kita diperbolehkan iri hanya dalam dua hal saja. Kemudian ilmu agama manakala dimiliki oleh seseorang, maka akan bermanfaat ya untuk orang lain. Akan bermanfaat untuk orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, hadis yang agak panjang, masalu ma fa'asan yallahu bihi min al-huda wal ilmi kama sari ghaisin asaba ardan fa kana minha ta'ifatun tayyibatun kubilatil ma fa'ambatatil kala'a wal musyubal kasira wa kana minha ajadibu amsakatil ma fa nafa'allahu bihan nasa fa syarabu wasaqau wazarau wasaqa taifatan ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tambutu kala'an fa tadika mislu man faqha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'atha bi Allah bihi fa 'alima wa 'allama wa masalu man lam yarfa bi dhalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala mengutusku dengannya seperti hujan lebat yang menyirami bumi, ya, hujan lebat yang menyirami bumi. Nah, di antara bumi yang tersiram dengan hujan lebat tadi ada bumi yang disebut dengan ta'ifatun ta'ibatun, ya, bumi yang bagus. Bumi yang bagus ini kubilatil ma, bisa menyerap air hujan. Bisa menyerap air hujan, tapi hujan itu lebat kayak apapun, ya, tidak kemudian banyak tertumpah kemana-mana, terserap oleh bumi tadi. Maka tipikal bumi yang semacam ini menumbuhkan berbagai macam tetumbuhan. Menumbuhkan berbagai macam tetumbuhan. Maka ada tempat yang sudah subur, kemudian lebih subur lagi. Kenapa? Kan di sana tumbuh berbagai macam pepohonan. Dan juga rerumputan yang sangat banyak. Tumbuh rerumputan pula. Maka buminya akan menjadi semakin hijau dan semakin subur lagi. Ini ibarat seseorang yang baik di dalam merespon menerima ilmu agama. Ada ilmu agama itu langsung terserap, sehingga dengan ilmu agama yang dia miliki menumbuhkan berbagai macam kemanfaatan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Dia bisa memberikan nasihat kepada dirinya sendiri, bisa memberikan nasihat kepada orang lain, sehingga dirinya mendapatkan manfaat, orang lain pun juga mendapatkan manfaat. Kemudian jenis bumi yang kedua, yaitu satu jenis bumi yang dia itu bisa menahan air, menyimpan air, namun tidak menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Ini kayak tanah-tanah yang ada di daerah pegunungan, ya. Kalau kita lihat tanahnya kayaknya tidak ada apanya, pohonannya, cuma di dalamnya banyak air. Ini pun bermanfaat seperti orang yang dia ketika mendapatkan ilmu dia serap. Dia serap, kemudian dia amalkan dalam kehidupan yang nyata. Maka kata Rasulullah SAW, fasarabu wasaqau wazarau, dengan air yang tersimpan itu dia bisa memberikan minum kepada manusia. Manusia pun bisa memberikan minum kepada hewan-hewannya. Dan juga manusia bisa bercocok tanam. Maka dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Sebagaimana orang yang ketika menerima ilmu agama itu dia terima, paham, dia paham, langsung dia amalkan dalam kehidupan nyata. Dalam masalah pergaulan, dalam masalah muamalah, interaksi hubungan seorang dan yang lainnya, dalam masalah perdagangan, dalam masalah masalah akidah dan yang lainnya, dia paham. Cuma kalau disuruh ngajar tidak bisa. Namun efek dari apa yang dia terima diamalkan. Dia mendengar bahwasanya orang yang sholat di masjid itu akan memperoleh sekian derajat, 27 derajat ataupun 25 derajat. Dia diperintah untuk ke masjid, dia langsung berangkat. Dia hafal, dia tahu tentang ilmunya, dia rajin ke masjid. Namun kalau disuruh ajar manusia, tidak bisa. Akan tapi apa? Manusia tetap bisa merasakan manfaatnya. Masya Allah, untuk rajin teman, ya, tiap saat datang ke masjid. Agama memerintahkan kepada dirinya untuk bersedekah misalnya. Ada orang kaya, dia Masya Allah dermawan. Kenapa? Karena pernah mendengarkan bahwasanya ya sedekah itu adalah satu di antara bentuk amal soleh. Membantu orang lain itu adalah amalannya sangat mulia. Dia pun amalkan. Orang lain mendapatkan manfaat. Nah, tipikal bumi yang ketiga adalah bumi yang tidak bisa menyimpan air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Ini permisalan orang-orang yang tidak ada manfaatnya. Ngaji ratau, apalagi beramal dan amalan-amalan yang soleh. Orang lain sudah mikirnya tidak ada gunanya lah orang ini. Itulah kata Rasulullah SAW. Orang yang pertama tadi itu orang yang alima wa alama, orang yang berilmu, pandai dan bisa ngajari orang lain. Yang kedua, pandai mengajarkan orang lain bukan dengan lisanul maqal akan tapi lisanul hal. Ngajarnya manusia tidak dengan mulutnya akan tapi dengan gerak-geriknya. Nah, yang ketiga ini adalah orang yang lam yarfa bidzalika rasa, orang yang sama sekali tidak merespon masalah agama. Kalau diajak yuk ngaji, yuk ngaji itu rakan nunggu tuku beras, ngaji rakan nunggu bayar kuliah, nah itu malah ngaji rakan nunggu tuku omah. Jadi tidak respon sama sekali kalau terhadap ilmu agama dan tidak mau menerima petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berilmu itu akan memberikan manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Kemudian faedah berikutnya dari ilmu agama, orang yang memilikinya itu sedang mendekat ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah dalam hadis Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltamisu bi 'ilmin sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, yaitu ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan permudah jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita ini tidak sadar kita sedang berjalan mendekati surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berikan kebaikan pada hamba-hamba yang mempunyai ilmu. Itu sebagai hadis tadi, man yuridu bil khairan yufaqihu fid-din. Kemudian orang yang berilmu itu laksana lentera, laksana obor bagi orang lain. Kita ingat kisah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab niat, insyaallah taala kalau enggak salah saya ingat ada hadis yang sering kita kenal dengan hadis pembunuh 100 jiwa. Hadis pembunuh 100 nyawa. Itu ada salah seorang ahlul ma'asi, ahlul maksiat, yang dia itu mempunyai hobi, hobinya mengerikan, hobinya mateni wong, sangar ya, hobinya membunuh orang. Maka datanglah dia kepada salah seorang ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasrani. Dia minta fatwa kepada dirinya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala masih akan berikan taubatnya kepada diriku sementara aku sudah membunuh 99 orang. Maka ahli ibadah dari kalangan Nasrani tadi mengatakan, oh tidak ada orang bejatnya kayak kamu kok diberikan taubat, dan tidak mungkin. Maka geram kan dia, mau jadi orang baik minta diberikan petunjuk ke jalan yang benar, malah dijawab dengan jawaban yang tidak enak, langsung dibunuh sekalian. Kenapa menjadi 100 nyawa. Namun dia merasa bersalah, gitu, kok saya ini mau taubat kok malah membunuh orang lagi. Dia cari lagi salah seorang alim dari kalangan orang Nasrani. Dia tanya, apakah ada pintu taubat untuk diriku yang telah membunuh 100 nyawa? Maka orang tadi mengatakan, oh iya ada. Datanglah kamu ke tempat sana, di mana di sana itu ada orang yang baik. dan setelah kamu di sana nanti jangan keluar lagi, jangan pulang ke kampung halaman. Kemudian orang tadi datang ke sana, ingin datang ke kampung yang dituju oleh ataupun ke tempat yang dituju oleh seorang alim dari kalangan Nasrani tadi, tapi sebelum sampai ke tempatnya Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawanya. Dan kemudian berebutlah dua malaikat. Satu ingin membawanya ke neraka karena melihat iblis ya mempunyai hobi membunuh orang. Satunya lagi ingin membawa ke surga. Kenapa? Karena dia sedang punya niat yang baik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya orang tadi masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berilmu sangat apa namanya? Sangat jelas sekali dalam contoh hadis ini. Dia bisa memberikan petunjuk kepada orang lain sehingga dirinya juga selamat, enggak jadi sasaran pedang. Yang kedua bisa memberikan hidayah kepada orang lain untuk menjadi orang baik sehingga orang tadi mendapatkan hadiah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faedah ilmu agama, orang yang memilikinya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Mujadalah di ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Iman tok dan disertai dengan ilmu, pasti imannya tidak akan bisa sempurna. Karena iman yang sesungguhnya, iman yang benar itu adalah iman yang didasarkan kepada ilmu. Sampai-sampai kita ingat ya, satu ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, imamnya kita orang Indonesia, amantu billah wa bima ja'a 'anillah 'ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a rasulillah 'ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah, beriman dengan segala sesuatu yang datang dari Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan ilmu, tidak mungkin kita bisa beriman dengan semuanya kecuali kita orang yang berilmu. Maka antara ilmu dan iman ini berbanding lurus. Orang yang imannya tinggi, dia pasti orang yang ilmunya tinggi, tapi tidak bisa dibalik. Belum tentu orang yang ilmunya tinggi belum tentu. Orang yang itu ilmunya banyak tapi tidak beriman. Tapi orang yang memang betul-betul beriman dengan iman yang sesungguhnya, dia imannya tinggi pasti diiringi dengan ilmu yang tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini sekaligus dua, beriman dan berilmu. Beriman dan berilmu. Dialah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berilmu, beriman, dia akan Allah angkat derajatnya minat dunia ilal akhirah. Ya, minat dunia ilal akhirah. Di akhirat di antaranya Allah berfirman nanti, iqra warqi waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Jadi surat Al-Tirmidzi. Bacalah dan naiklah dan tartilkanlah bacaanmu, maka kamu akan terus meniti tangga demi tangga di akhirat ini, di surga ini, sebagaimana kamu dulu membaca tartil Al-Quran di dunia. Maka semuanya tempatmu di surga ini sampai akhir ya ayat yang engkau baca. Maka orang yang semakin tinggi ilmu agamanya, semakin tinggi ilmu Al-Qur'annya, dia akan semakin memiliki kedudukan yang tinggi di surga nanti. Adapun di dunia, maka sangat ma'ruf. Orang yang punya ilmu agama dan tidak punya ilmu agama. Boleh saja orang yang punya ilmu agama itu adalah orang biasa, bukan orang terkenal. Asalnya bukanlah dari keturunan bangsawan. Tapi bisa saja dia tenarnya itu menyamai para bangsawan. Kenapa? Karena ilmu yang dia miliki. Satu contoh, kisah Ibnu Abza di dalam riwayat Imam Muslim dari Nafi. Beliau adalah salah seorang ulama besar yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi, sehingga dikenal kemana-mana senantiasa ada orang yang mengikuti, ini adalah orang yang alim. Begitu pula kita ingat kisahnya Atha bin Abi Rabah, ya, Atha bin Abi Rabah ini semula dia adalah seorang budak, ya, seorang budak. Kemudian ketika dibeli oleh bosnya yang baru, seorang perempuan, dia melihat Atha ini tenaganya tidak kuat, tenaganya lemah, kalau dipekerjakan kasihan. Maka kemudian bos perempuannya mengatakan, "Udah, sekarang kamu belajar saja." Kemudian Atha ini belajar di kota Mekah selama 30 tahun. Atha ini belajar selama 30 tahun. Nah, kita bertanya pada diri kita, sudah berapa tahun kita belajar? Ya. 30 tahun yang pada akhirnya kemudian Atha ini diangkat menjadi mufti di kota Mekah. Dan beliau mempunyai spesifikasi ilmu agamanya itu dalam masalah manasik haji. Maka ketika itu datanglah Sulaiman bin Abdul Malik dengan kedua putranya, datang kepada Atha bin Abi Rabah untuk meminta fatwa tentang masalah manasik haji. Maka ketika sang raja dan kedua anaknya ini datang, Atha sedang menjalankan sholat sunnah. Maka selesai sholat sunnah, maka Atha pun menghadap kepada sang raja dan kedua anaknya ini tanpa kemudian merunduk-runduk, biasa. Apalagi ini datang di masjid, ya, datang dalam masjid, maka kedudukannya sama. Dan setelah mereka menyampaikan maksudnya ataupun memberikan ilmunya kepada mereka, mereka bertiga, setelah dirasa atau ini sudah cukup ilmu yang saya berikan, maka ataupun kemudian langsung berpaling meninggalkan mereka bertiga. Maka ketika itu Sulaiman bin Abdul Malik merasa sangat hina, merasa sangat hina di hadapan mantan budak atau bin Abi Rabah. Kemudian beliau berpesan kepada kedua anaknya, "Wahai kedua anakku, mulai saat ini kalian berdua tidak boleh bermalas-malas untuk mencari ilmu agama. Saya tidak bisa lupakan betapa hinanya kita di hadapan atau yang hanya mantan, padahal beliau adalah seorang." Kemudian kisah Abdullah bin Farouk, ketika beliau datang di suatu tempat itu pada masa Khalifah Harun al-Rashid, ada salah seorang istri dari Harun al-Rashid yang tinggal di tempat tersebut mendengar suara yang gemuruh, suara gaduh. Maka beliau pun melihat dari lotengnya, dari rumah tingkatnya ke sekeliling, ada apa gerangan kok? Apa ada suara gemuruh, kemudian debu itu berterbangan. Tidak tahunya yang dilihat itu adalah salah seorang ulama besar, yaitu Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak ini salah seorang ahli hadis, ya, sekaligus seorang mujahid. Ya, dia adalah seorang ahli ibadah. Maka dia adalah ulama yang ternama pada zamannya. Nah, dia diberitakan akan datang ke daerah tersebut, seluruh manusia keluar ingin melihat dan menghormati Abdullah bin Mubarak. Maka satu di antara istri Harun al-Rashid mengatakan, betapa mulianya Abdullah bin Mubarak dan betapa rendahnya Khalifah Harun al-Rashid. Karena Harun al-Rashid tidak bisa mengumpulkan orang sebanyak ini kecuali harus mengerahkan sekian banyak pasukannya. Adapun Ibn Mubarak tidak perlu perintah-perintah, langsung diikuti oleh banyak orang. InsyaAllah. Maka menjadikan mulia pemiliknya di dunia dan di akhirat. Kemudian kita lanjutkan mengenai adab-adab thalabul ilmi. Ya, adab-adab thalabul ilmi. Mungkin sesi tanya jawab dihilangkan saja, tak apa-apa, ya. Ataupun nanti paling tidak ada yang bertanya. Kita tambahkan adab-adab mencari ilmu. Yang pertama hendaknya di dalam kita mencari ilmu agama itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. bukan karena supaya kita disebut sebagai ilmuwan. Jangan sekali-kali. Kenapa? Karena dalam hadis Bukhari disebutkan bahwasanya nanti yang pertama kali akan dihakim oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamat adalah tiga orang. Tiga golongan manusia. Di antara tiga golongan adalah seorang yang dia telah menghabiskan harta bendanya untuk mencari ilmu. Kemudian sayang yang dia inginkan supaya disebut sebagai orang alim, supaya disebut sebagai ilmuwan. Maka ditanya oleh Allah, kau gunakan untuk apa kenikmatan-kenikmatan yang dulu aku berikan kepada dirimu? Maka orang tadi mengatakan, demi Allah, kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepada dirimu aku habiskan untuk mencari ilmumu ya Allah. Maka Allah mengatakan, dusta, kamu mencari ilmu hanya dalam rangka supaya kamu disebut sebagai ilmu. Maka adanya kita dalam mencari ilmu agama, ya, ikhlas niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadar thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Jadi ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ini hadis yang hasan derajatnya. Riwayat Abu Daud insyaallah. Ada penerjemah hadis yang mengatakan thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, hadisnya adalah hadis yang lemah. Maka cukuplah thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin, maka muslim itu mencakup lelaki dan perempuan. Nah, betapa banyak ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah yang menjadi khitabnya itu hanya laki, tapi yang dimaksud adalah semuanya yang laki ya, perempuan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, man ta'allama ilman yabtaghi bihi wajah Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardhan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencari ilmu, di mana ilmu, pencarian ilmu ini seharusnya hanya dia harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidaklah dia mencarinya kecuali karena maksud-maksud keduniaan. Ya boleh jadi supaya tadi dianggap sebagai ilmuwan, supaya disebut-sebut sebagai Pak Ustaz misalnya ya. Mencarinya cuma karena itu, ataupun supaya nanti bisnisnya semakin lancar. Wah, kalau udah cari ilmu agama itu kan orang lebih percaya misalnya gitu ya, orang lebih yakin kejujurannya dan seterusnya. Ini maksud keduniaan. Nah, maksudnya semacam itu, maka kata Rasulullah, dia tidak akan mencium, tidak akan mendapatkan ya keindahan surga Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Yang kedua, niat kita untuk mencari ilmu adalah dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan diri kita sendiri dan juga kebodohan orang lain. Selain kita tadi dalam rangka menjalankan karena Allah Subhanahu wa taala, kita mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus mempunyai niat yang lain. Niatnya apa? Itu dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan diri kita sendiri dan menghilangkan kebodohan orang lain. Jadi tidak sebagaimana perkataan sebagian orang, yang penting buka ngaji kan untuk ganjaran. Ya kita memang dapat ganjaran, dapat pahala dari ngaji kita, tapi jangan hanya itu yang kita inginkan. Kita harus mempunyai azam, mempunyai tekad dalam kita mengaji dalam rangka untuk menjadi orang yang lebih pintar, menghilangkan kebodohan kita dan menjadikan orang lain juga lebih pintar. Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita ke dunia itu dalam keadaan kita bodoh. Tidak tahu apa-apa, kalau kita tidak ngaji, ya tidak mungkin kemudian kita langsung menjadi orang alim. Mendapatkan ilmu apa? Raduni gitu ya. Al-ilmu bita'alum, ilmu itu harus dengan belajar. Jangan menunggu wangsit dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niat ngaji dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita sendiri. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, yang kalian pada saat itu tidak tahu sedikit pun, tidak berilmu sedikit pun. orang anak yang baru keluar dari perut ibunya, meskipun hanya dengan meskipun hanya mimik, dia tidak tahu. Belajar dulu yang diajari oleh ibu. Mau makan tidak tahu, taunya pokoknya nangis. Kalau apa dia butuh apapun dia nangis, tidak tahu apa caranya, gimana tidak tahu. Itulah keadaan kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita as-sam', pendengaran, al-basar, penglihatan, wal afidah, dan hati. Maka ini adalah modal yang terbesar yang oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, yang namanya hidayah itu prosesnya melalui tiga alat ini. Melalui as-sam', dengan mendengar, al-absar, melihat, dan kemudian dengan hati kita. Kita belajar ilmu agama tidak cukup hanya kita andalkan akal kita, tidak cukup akan, tapi kita harus resapi, harus kita pelajari sungguh-sungguh dengan hati kita. Kemudian yang ketiga, ketika kita hendak mencari ilmu, hendaknya kita niatkan dalam rangka untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menolong Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan ya langkah-langkah kita semuanya. Maka yang namanya syubhat, kerancuan berpikir itu sangat banyak bertebaran di sekitar kita. Dalam masalah agama orang suka ngomong seenaknya sendiri. Ini adalah tugas orang-orang yang berilmu. Maka kita di dalam mencari ilmu harus mempunyai niat kita ingin membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Membela agama Allah Subhanahu wa taala dari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin akan mengganggunya. Dari serangan-serangan orang-orang kafir yang ingin merusak agama kita. Dari orang-orang yang pura-pura menjadi orang Islam namun hakikatnya mereka ingin merusak agama Islam. Kita harus membedanya. Nah, kalau kita tidak tahu bagaimana kita menjaga syariat Islam? Kalau kita menjadi orang yang bodoh, bagaimana kita mau membela syariat Allah Subhanahu wa taala agar li'ilahi kalimatillah, agar kalimat Allah itulah yang tertinggi di muka bumi? Gimana? Tidak mungkin terrealisasi. Orang yang tidak tahu ya si'ah itu dianggapnya dia itu hanya menjadi satu di antara madhab dia, sebagaimana madhab-madhab yang empat. Pikirannya si'ah itu kayak madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, madhab Maliki. Tidak, beda sekali. Si'ah itu agama sendiri. Si'ah bukan merupakan bagian dari Islam. Kita harus tahu. Dan kita bagaimana mau menjaga Islam dari serangan-serangan orang semacam ini kalau kita tidak tahu agama Islam dan tidak tahu ilmu tentang Islam. Kemudian yang keempat, orang yang mencari ilmu ataupun di dalam kita mencari ilmu agama itu hendaknya kita berlapang dada ya, berlapang dada dalam masalah-masalah ikhtilaf, dalam masalah-masalah perbedaan pendapat yang memang saya kasih garis bawah, yang memang khilafnya adalah khilaf yang ma'ruf di kalangan para ulama. Khilafnya si'ah ini tidak dianggap khilaf yang ma'ruf. Kenapa? Karena si'ah itu mengatakan bahasanya ketika menafsirkan walqad ba'atsna bi kulli ummatin rasul ani a'budullaha wa jitani buttaghut. Allah berfirman dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul agar rasul itu memerintahkan kepada umatnya u'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja, wajtani buttaghut dan jauhilah taghut. Apa makna yang ditawarkan oleh orang-orang Syiah? Taghut itu tafsirnya adalah Umar dan Abu Bakar. Siapa yang terima? Ya. Yang terima kalau Umar dan Abu Bakar dikatakan sebagai taghut. Di antara kita tidak terima kalau Umar dan Abu Bakar kok dikatakan sebagai taghut. Inilah tafsiran orang-orang Syiah. Nah, khilaf, perbedaan pendapat Yang kita tuh harus berlapang dada yaitu perbedaan pendapat yang memang terjadi di tengah-tengah para ulama. Contohnya, ya, contohnya di tengah-tengah kita kaum muslimin ada pendapat bahwasanya ketika i'tidal, ya ketika i'tidal itu yang sunnah itu adalah irsal, tidak bersedekah. Ini pendapatnya Syekh Albani dan yang lainnya. Dan bahkan beliau mengatakan orang yang bersedekap ketika i'tidal habis rukuk kemudian berdiri bersedekap dikatakan bid'ah. Lapang dada kita, lapang dada. Sementara yang lain seperti Fadlatul Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dia mengatakan yang sunnah bahwasanya mengangkat meletakkan tangan ketika i'tidal di dada itu adalah yang sunnah. Ini sedekap lagi. Lapang dada kita. Bertolak belakang kan satunya mengatakan bid'ah, satunya mengatakan sunnah. Nah, maka kita pelajari hadis-hadis yang ada fatwa para ulama sehingga kita pun akan bisa berlapang dada dengan mereka. Contoh yang lain misalnya masalah hukum memakai cadar bagi perempuan. Sebagian ulama mengatakan wajib, menyampaikan dalil-dalil yang sangat-sangat banyak. Sebagian lagi mengatakan sunnah. Syekh Al-Bani mengatakan sunnah dalam hal ini. Seperti Syekh Ibn Baz, Utsaimin dan para ulama yang lain, atau wajib dan yang lainnya mengatakan wajib. Gimana kita? Berlapang dada. Ini adalah khilaf yang terjadi di tengah-tengah para ulama. Dan khilaf semacam ini akan senantiasa ada. Maka sebagai thalibul ilmi kemudian tidak boleh ta'asub. Wah saya punya ini, kalau enggak ini enggak. Bahkan kemudian memaksakan kepada orang lain dengan pendapatnya. Dalam masalah-masalah ikhtilaf, permasalahan khilaf yang terjadi di tengah kaum muslimin, kalau itu khilaf yang mu'tabar, khilaf yang terjadi di antara para ulama, maka kita harus berlapang dada. Kalau enggak berlapang dada nanti enggak jadi mencari ilmu. Kemudian yang kelima, ini adab yang harus sangat kita ingat-ingat, bahwasanya di dalam kita mencari ilmu itu dalam rangka untuk kita amalkan. Tadi kita ingin menghilangkan kebodohan kita, namun juga kita ingin mengamalkan ilmu. Dan ini adalah yang paling pokok. Ini adalah yang paling pokok. Kita ingin mengamalkan ilmu agama. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari, dalam hadis Imam Muslim, Al-Quran hujjatun laka au malaika. Al-Quran itu akan menjadi pembela bagi dirimu, atau Al-Quran itu akan menjadi bumerang bagi dirimu. Apa maknanya orang yang mempelajari Al-Quran kemudian dia amalkan, maka dia akan menjadi pembela bagi dirinya. Namun pada siapa mempelajari Al-Quran namun tidak diamalkan, maka Al-Quran itu akan menjadi bumerang bagi dirimu. Maka sangat-sangat pokok bahwasanya niat kita dalam mencari ilmu dalam rangka untuk kita amalkan, bukan hanya dalam rangka wah kalau sendiri itu enggak enak lah biar ngumpul-ngumpul banyak teman. Antum punya niat ngumpul biar ketemu teman, enggak apa-apa boleh, tapi yang pokok antum mencari ilmu dalam rangka untuk diamalkan. Kemudian berikutnya dalam rangka untuk mendakwahkan ilmu. Antum pintar jangan hanya untuk antum sendiri. Bahasa guyonnya itu apa, iya kamu tuh mau masuk Islam mau masuk ke surga sendirian, kamu senang melihat orang lain masuk ke neraka, kan enggak gitu. Kita punya ilmu dalam rangka untuk kita dakwahkan supaya orang lain itu juga merasakan sebagaimana apa yang kita rasakan. Kemudian yang ketujuh di antara adab mencari ilmu, kita berhias diri dengan sikap yang bijaksana, dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Kalau kita hendak lihat contoh yang ada pada masa Rasulullah SAW, bagaimana bijaksananya beliau, bagaimana teknis beliau, bagaimana cara beliau di dalam mengamalkan ilmu dan di dalam berdakwah. Suatu ketika datang kepada beliau salah seorang Badui. Salah seorang Badui itu Arab nomaden. orang Arab yang tinggalnya tidak punya tempat tinggalnya tetap berpindah-pindah di tempat kita kan ada orang Dayak misalnya gitu ya. Nah, dia datang ke Masjid Madinah. Datang ke sana, kemudian dia mencari tempat di pojokan. Bayangnya kalau orang ke masjid untuk sholat dan yang lainnya. Namun apa yang dia lakukan? Dia mojok, ternyata hanya untuk apa? Kencing. Para sahabat yang lain kan apa namanya geram sekali. Ini orang ini kalau bahasa kita ya, kok kurang ajar banget datang ke masjid cuma ingin kencing gitu. Maka persahabat yang lain udah mau berdiri sambil gini nih, ingin memukul badui tadi. Maka Rasulullah katakan tahan, tahan, biar dia menyelesaikan hajatnya dulu. Coba kita ambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Kalau seandainya badui tadi sedang kencing, kemudian dihardik, kira-kira gimana? Wali kesana sini sambil senjatanya tetap mengeluarkan isinya kan, maka najisnya enggak terlokalisir, mana-mana kena najis. Tapi berbeda ketika tetap didiamkan sampai usai. Maka setelah usai, Rasulullah bukan memerintahkan si badui tadi ambil air, enggak. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya, sekarang kalian ambil air. Sahabatnya mungkin tambah, kok malah kami yang diperintahkan ambil air gitu ya, bukan baduinya itu. Maka para sahabat pun mengambil air. Setelah itu kemudian tuangkan di tempat dia kencing. Yang nuangkan pun juga bukan baduinya, para sahabatnya yang nuangkan. Setelah itu kemudian si badui tadi apa namanya mendapatkan nasihat dari Rasulullah. Wahai bulan ketahuilah bahasanya namanya masjid itu adalah tempat yang digunakan untuk berzikir, untuk baca Al-Quran, untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak boleh untuk kencing semacam itu. Maka beliau langsung merespon dengan respon yang sangat luar biasa. Badui tadi mengatakan, Allahummarhamna wa Muhammadan wala tarham ghairah. Ya Allah, kau sayangilah aku, sayangilah Muhammad, dan jangan kau sayangi orang-orang itu, kata si siapa? Badui tadi. Nah, bersikap bijak. Ini yang harus kita laksanakan. Ketika kita sedang mencari ilmu pun juga demikian. Terkadang kita melihat berbagai macam persisian-persisian yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh kemudian ta'asub kepada salah seorang ustadz misalnya. Tidak boleh. Ustadz bukan nabi. Tidak boleh kita ta'asub kepada salah seorang ustadz. Nanti kalau ustadz bilang A, langsung kita telan. Bilang B, langsung kita telan. Tidak boleh. Kita, kalau perlu banding-bandingkan dengan yang lainnya. Tentunya setelah kita punya bekal ya, tapi kalau kita banding-bandingkan tidak punya parameter, bahaya lagi. Kemudian yang kedelapan, kita mesti bersabar di dalam mencari ilmu dan mendakwakannya. Artinya di dalam mencari ilmu itu jangan kemudian kita menyamakan dengan orang-orang yang pengen makan sekarang. Sekarang ini zamannya instan ya, mie instan. Kemudian sarapan pagi kayak energen instan. Nah, sekarang yang lebih merihatinkan kalau ada dai instan gitu ya. Pengen jadi dai cuman belajar seminggu, wah ini sudah jadi dai. Tidak seperti itu, belajar ilmu harus sabar. Kita lihat kisah para ulama. Dan sekarang sudah banyak buku yang menulis tentang kisah-kisah apa namanya teladan para ulama di dalam mereka mencari ilmu. Luar biasa. Ada di antara mereka yang hanya dalam rangka ingin mendapatkan satu hadis, dia rela menjual harta bendanya untuk membeli kendaraan, dia gunakan untuk pergi ke tempat yang dia tuju. Hanya ingin mencari satu hadis. Maka luar biasa. Kayak tadi si Atha' bin Abi Rabah yang pada akhirnya kemudian diangkat menjadi mufti di kota Mekah, dia belajar 30 tahun. Bukan waktu yang pendek. Nah sekarang ini naudzubillah, training sepekan jadi ustaz, masya Allah. Maka sabar di dalam kita mencari ilmu, sabar dalam masalah pembiayaan, sabar dalam masalah kesusahan apa namanya fisik kita harus berjalan ke sana kemari dalam rangka memperoleh ilmu, kita pun harus mengeluarkan biaya untuk biaya ke sana kemari, ini harus kita lakukan. Maka bersabar di dalam mencari ilmu. Kemudian yang berikutnya di dalam kita mencari ilmu, hendaknya kita berusaha untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini yang harus kita ingat. Jadi ilmu harus ditegakkan di atas kedua sumber, itu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang berikutnya, kalau ada berita yang sampai kepada kita, hendaknya kita tabayyun, kita sabut, memperjelas. Jangan suka apa namanya percaya kepada kita wakola. Dan yang terakhir, semangat untuk memahami ilmu tersebut. Jadi kalau belum sewu, mohon maaf, kalau datang ke pengajian, jangan menjadi penina bubuk. Dengar suara ustaz itu kayak wah ini kayak langsung dinina bubukkan, tidur itu jalannya. Tapi berusaha keras untuk bisa memahami apa yang disampaikan. Satu contoh, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar kita menyempurnakan wudu kita meskipun fil makarih, dalam keadaan-keadaan yang susah. Nah kalau antum salah paham, wah ini kan kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudu dalam keadaan susah. Antum kemudian apa naruh air di kulkas sampai dingin, kemudian antum jadikan apa air untuk berwudu. Wah ini kan susah ini, berarti pahalanya besar. Bukan seperti itu. Yang dimaksud dalam keadaan seandainya antum bangun subuh, air dingin pun antum tetap berwudu. Tidak kemudian antum mempersusah. Ya demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada harapannya untuk kita semuanya, saya dan juga untuk antum. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf karena dari kebutuhan saya dan dari kemanusiaan, dan kalau ada penanya pasti mata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada salah dan kurangnya mudah-mudahan antum memaafkan dan juga Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa alihi wasahbihi wa akhiru da'wana.